إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله الحمد لله kita bertahmid kepada Allah Jalla wa Ala yang memberi kemudahan kepada kita untuk istimrar fi talabil ilmi, berkesinambungan terus-menerus talabul ilmi tafaqquh fiddin. Itu merupakan nikmat yang sangat besar dan sangat agung, bahkan dikatakan oleh sebagian ulama sekarang a'zamul karamat fi hadzal 'asr, karomah yang paling agung, yang paling besar di zaman sekarang ini, ketika seorang muslim bisa senantiasa selalu berkesinambungan dalam tafaqquh fiddin, dalam talabul ilmi syar'i. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan risalah ithafal khalaf bi ahaditsa fi madzhabis salaf. Kita masih pada pembahasan bab tentang masa depan Islam di atas minhajun nubuwah. Dan telah kita baca hadis yang ke-23 yang menjelaskan nanti di akhir zaman akan ada kembali khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhilafahan di atas minhajun nubuwah, dan itu belum terjadi sampai sekarang ini. Sehingga di masa mendatang masih ada harapan besar bagi kaum muslimin mencapai kejayaan, mencapai puncak kejayaan kembali dengan adanya khilafatun ala minhajin nubuwah. Dan disampaikan pada pembahasan yang telah lalu, Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat bahwasanya itu tidak khusus untuk masa Al-Mahdi Al-Muntabar bersama dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Bisa sebelum-sebelumnya akan ada ini semuanya. Barakallahu fikum. Dibahas pula kemarin beberapa upaya untuk menuju khilafah ala minhaji nubuwah. Kita bacakan sebuah ayat, cuman kemarin salah nyebut suratnya, Al-Ma'idah, yang betul An-Nur, ayat yang ke-51. Barakallahu fikum. Di antara upayanya adalah ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Dia beriman, dia beramal saleh, dia beribadah hanya kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Tauhid tanpa syirik, upaya menggapai khilafah. Iman dan amal saleh, upaya menggapai khilafah. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis berikutnya, 24. Masih pada bab yang sama tentang masa depan Islam di atas minhajun nubuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadith rabi wal ishrun. Hadith yang ke-24. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Rabi' al-Ataki wa Qutayb ibn Sa'id kilahuma an Hammad ibn Zaidin wal lafzul Qutaybah. قال حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي عن أبي أسماء warrahabi an Thauban qala, dari sahabat Thauban semoga Allah meridhainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, memberitakan, innallaha zawaliyal arda, sesungguhnya Allah jalla wa ala zawali, zawa qabada wa jama'a, menggenggam dan menyatukannya. Allah jalla wa ala menggenggam dan menyatukan semua permukaan bumi ini untukku. Dan ini menunjukkan maha kuasanya Allah jalla wa ala. Allah maha kuasa, Allah maha mampu menjadikan dunia begitu luas ini, bumi yang luas ini dalam sebuah genggaman, bisa dilihat oleh beliau seperti memandang sebuah kaca, seperti memandang genggaman dalam sebuah kaca, kelihatan semuanya. Qala fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, saya pun, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan, melihat belahan-belahan timur bumi dan belahan-belahan baratnya bumi, timur, timur dan barat. Ada yang memaknakan hanya itu, timur dan barat. Ada yang memaknakan timur, barat dan yang sekitarnya. Artinya semua yang ada di muka bumi ini, Rasul melihatnya. Ini semuanya kudratnya Allah Jalla wa'ala. Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Dan ini hanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin meyakini secara hakiki, ini hakiki, bukan khayalan, bukan fata morgana. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sekaligus menunjukkan nubuah Nabi kita Muhammad SAW. Belum mengatakan setelah itu. Dan ini sebagai syahidnya hadis, inti pembahasan hadis. Belum mengatakan, wa inna ummati saya belugu mulkuha ma zuwiya li minha, dan sesungguhnya umatku, umat Islam, kekuasaan umatku akan mencapai apa-apa yang aku diperlihatkan daripada permukaan bumi tadi. Jadi Rasul melihat semua permukaan bumi dalam sebuah genggaman, kelihatan semuanya, belahan timur, belahan baratnya. Permukaan bumi, belahan bumi yang beliau saksikan, maka sampai sanalah kekuasaan kaum muslimin. Umat Islam akan menguasai semua tempat-tempat yang disaksikan Rasulullah SAW. Kalau dengan tafsir yang pertama, belahan timur, belahan barat, maka menggambarkan kekuasaan muslimin timur dan barat. Dengan tafsir yang kedua, timur, barat dan sekitarnya, maka mengandung makna kekuasaan umat Islam akan mencapai ke seluruh penjuru dunia. Islam akan menguasai dunia. Gitu. Dan disebutkan mulkuha. Bukan mengatakan penyebarannya atau oknum atau individu muslimnya, bukan. Tapi mulkuha, mulkun kekerajaan, kekuasaan, ya, kekuasaan Islam akan mencapai semua tempat-tempat di permukaan bumi ini yang disaksikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, fawaqa agama akbar, terjadi itu seperti yang diberitakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan real di zaman sekarang ini, hampir semua umat Islam ada di seluruh penjuru dunia, dan Islam menguasai dunia pada masa-masa itu. Menguasai Romawi, menguasai Persia, menguasai itu semuanya. Sehingga dikatakan waqa agama akhbar. Dan nanti, di akhir zaman nanti, sebagaimana hadis yang dibaca sebelumnya, juga demikian, Islam akan kembali menguasai seluruh dunia dengan khilafatun ala minhajin nubuwah, khilafah di atas minhajin nubuwah. Luar biasa. Belum katakan setelah itu, Qala u'titul kanzaini al-ahmar wal abyad. Dan aku diberi dua perbendaharaan, merah dan putih. Ada yang menafsirkan al-ahmar merah ialah emas, al-abyad putih ialah perak. Sehingga maknanya aku akan diberi perbendaharaan dunia. Jadi bukan semata-mata kekuasaan, kepemimpinan, kerajaan, tapi juga diberi dunia, emas, perak, dikasih. Makna yang kedua, al-ahmar wal-abiyad, al-ahmar Romawi, Kaisar, al-abiyad Persia, Kisra, Romawi dan Persia. Romawi masyhur dengan emasnya, Persia ma'ruf dengan peraknya. Dipahami ya? Dan kata para ulama, dua-duanya benar. Sehingga maknanya adalah aku akan diberi oleh Allah Jalla wa'ala Romawi dan Persia. Artinya apa? Artinya umat Islam akan menaklukkan Romawi, menguasai Romawi, Kaisar, menaklukkan Persia, Kisra. Sekaligus perbendaharaan mereka, emas-emas yang di Romawi dikuasai, perak-perak yang di Persia dikuasai. Fawaqa agama akbar, kata para ulama, terjadi seperti yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Romawi takluk di masa kekhilafan Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Barakalakum. Pemimpinnya kala itu adalah Khalid bin Walid, diteruskan atau diganti oleh Abu Ubaid ibn Jarrah, menaklukkan Romawi. Baitul Maqdis kembali pada pangkuan kaum muslimin. Persia takluk juga di masa Khalifah Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Pimpinan pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu bisa mengambil alih, menaklukkan gedung putih Persia. Itu bahasa sejarahnya, Al-Qasrul Abyad, gedung putih Persia. Dan semua perbendaharaannya dibawa pulang ke kota Madinah. Fawqa agama akhbar, terjadi seperti yang beliau beritakan. Dan nanti di akhir zaman nanti akan berulang lagi dengan adanya khilafatun ala minhajin nubuwah. Dunia akan dikuasai oleh Islam wal muslimin, terutama di era Al-Mahdi al-Muntadhar bersama dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Semua akan dikuasai oleh kaum muslimin yang sebelumnya penuh dengan kezaliman diganti dengan keadilan. Sebelumnya penuh dengan rasa mencekam, berubah menjadi rasa aman. Dunia dilimpah ruahkan kepada mereka. Hadis yang menyebutkan nanti tanda-tanda kiamat, berlimpahnya harta, sampai ada orang yang membawa sedekahnya enggak ada yang menerima. Itu dua pendapat. Ada yang mengatakan sudah lewat di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ada lagi yang mengatakan juga akan terjadi di masa Al-Mahdi Al-Muntadhar bersama dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Dan yang lebih zahir, yang lebih nampak, lebih viral gitu bahasanya ya, di masa Al-Mahdi dan juga Nabiullah Isa. Betul-betul dunia dilimpah ruahkan kepada kaum muslimin. Gak butuh duit. Ada yang membawa zakatnya, enggak ada yang nerima. Siapa yang mau zakatku, zakatku, zakatku, zakatku, enggak ada yang nerima. Sugih kabeh. Nah, sekarang zakatku, zakatku, kiri kabeh. Allahu akbar. Nah, itu semuanya waqa'a kama akhbar wa sayaqa kama akhbar. Yang telah lalu terjadi seperti yang diberitakan dan akan berulang terjadi. Pasti akan terjadi seperti yang beliau beritakan barakallahu fikum. Nah, ini kabar gembiranya sampai sini. Sehingga masa depan Islam masih ada. Seperti yang saya terangkan berkali-kali, ini merupakan tasliyah, hiburan, support bagi kaum muslimin, mukminin, ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, yang termasuk bisunnah. Mereka diberitakan mengalami kondisi-kondisi yang tegang, yang mencekam, terasing, dikucilkan di atas sunnah. Seperti ada menggambar api, segala macam yang dibahas sebelum, beberapa bab sebelumnya. Tapi juga masih ada harapan, ada hiburan untuk mereka semua dengan kemenangan-kemenangan kaum muslimin. Masa depan kaum muslimin yang begitu cerah, memimpin dunia, kekuasaannya di mana-mana, dan segala macamnya. Sehingga lebih menyemangati mereka untuk tetap istiqamah di atas sunnah. Di masa-masa sulit akan muncul masa muda. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan akan ada kemudahan. Barakallahu fikum. Selesai sampai sini. Yang berikutnya pembahasan yang lainnya kita lihat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Wa inni sa'altu Rabbi li ummati." Dan aku memohon kepada Rabbku untuk umat. Rasul berdoa. Rasul memohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk kepentingan umatnya. Ini menggambarkan syafaqatuhu li ummatih. Rasul sangat kasih sayang, sangat belas kasih kepada umatnya. Mengharapkan umatnya meraih kebaikan-kebaikan, terhindar dari berbagai macam mara bahaya-mara bahaya. Doa khusus untuk umat. Apa doanya? Alla yuhlikaha bi sanatin 'ammah. Aku memohon kepada Rabbku untuk umatku supaya Allah jangan membinasakan umatku dengan paceklik panjang secara umum. Sanatin ajdabin. Jangan sampai mereka binasa dengan kemarau panjang, paceklik panjang secara merata. Jangan sampai. Yang ini makbul. Allah kabulkan doanya. Sehingga umat Islam meskipun mengalami kondisi-kondisi ekonomi yang terpuruk, kemarau panjang, paceklik panjang, tidak akan menimpa semua kaum muslimin. Menimpa di sebagian tempat, yang ini tidak, di sebelah sana kena, yang ini tidak. Tidak mungkin semuanya hancur, semuanya binasa dengan paceklik panjang. Tidak bakal. Makbul dan juga terjadi seperti yang beliau doakan. Kita mendengar peristiwa kemarau panjang di mana? Di Ethiopia, di Afrika, Indonesia, adem ayem. Ngerti nggih? Hah? Yang ini tertimpa apa, yang lain enggak. Tidak pernah ada dalam sejarah sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah nanti umat Islam binasa dikarenakan bab ini. Enggak bakal. Karena doa Rasul sallallahu alaihi wasallam makbul. Yang kedua, wa alla yusallita alaihim aduwan, dan supaya Allah Jalla wa Ala jangan sampai menguasakan atas kaum muslimin musuh-musuh mereka min siwa anfusihim, dari selain diri mereka sendiri. Yakni musuh dari kalangan non muslim, kaum kufar. Jangan sampai Allah Jalla wa'ala menguasakan atas umatku musuh-musuh non-muslim. Fayastabiha bayyadatahum. Lalu musuh-musuh tadi akan menghancurkan jamaah mereka. Bayyadah dimanakan jamaah. Dimanakan dengan halaman rumah. Yani tidak akan mampu untuk membinasakan, untuk menghancurkan semua umat Islam. Yang ini makbul. Apa doanya? Doanya Rasul berdoa kepada Allah Taala, umat Islam tidak akan habis, tidak akan bisa dibantai dan habis oleh musuh-musuhnya. Tidak bakal bisa. Meskipun semua non-muslim, kaum kufar, kaum musyrikin bersatu padu untuk menghancurkan umat Islam, tidak bakal mampu, tidak bakal bisa. Kalau terjadi di sebagian tempat mungkin, tapi kalau semua muslimin tidak mungkin. Itu doanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimakbulkan. Jadi kalau misalkan ada dari kalangan kaum kufar melakukan gerakan genosida gitu, Paling sebuah tempat saja. Dan tidak bakal habis. Akan tersisa umat Islam yang bangkit melawan mereka. Tempat-tempat yang lainnya aman. Mereka semuanya kumpul, bersatu padu, satu kekuatan, kaum kufar, menyerang kaum muslimin, membantai kaum muslimin, tidak bakal bisa. Mungkin awalnya banyak korban, dikarenakan kelalaian, kelengahan, tidak siap. Tapi setelah akan bangkit kaum muslimin, perang melawan mereka, dan pasti akan kalah kaum kufarnya. Makbul. Beliau mengatakan setelah itu, wa inna rabbi qala, dan sesungguhnya Rabbku berkata, setelah berdoa tadi, Rabbku berkata, kata Rasulullah SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni idza qadaitu qada'an, sesungguhnya aku apabila telah menetapkan sebuah putusan, fa innahu la yurad, maka tidak mungkin ditolak. Ini iman kepada takdir. Ketika Allah menetapkan sebuah takdir A, takdir B, tidak mungkin ditolak. Pasti akan terjadi. Barakallahu fikum. Wa inni a'taituka li ummatik, dan aku memberikan untukmu, untuk umatmu, alla uhlikahum bisanatin amah, aku tidak akan membinasakan mereka dengan pacak panjang merata. Tidak. Makbul ya, dikabulkan. Sehingga umat Islam tidak akan pernah terjadi pada mereka kehancuran, kebinasaan merata dikarenakan pacek panjang atau kemarau panjang atau keterpurukan ekonomi kepanjangan. Tidak bakal bisa. Sebagian mungkin, kalau merata semuanya tidak mungkin. Doa Rasul yang Allah makbulkan. Wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan aku tidak akan menguasakan atas kaum muslimin musuh dari non muslim, yastabihu baydatahum, yang membinasakan jamaah mereka atau wilayah mereka. Walau ijtama'a 'alaihim man fi aqtariha, meskipun berkumpul untuk membinasakan umat Islam semua kufar dari seluruh penjuru dunia. Au qala man baina aqtariha, atau dikatakan orang-orang di antara penjuru dunia ini. Tidak bakal bisa. Makbul juga. Umat Islam tidak akan bisa dibantai, dihabisi oleh kaum kufar, meskipun seluruh kufar seluruh dunia bersatu padu. Tidak bakal bisa. Doa Rasul yang dimakbulkan. Dua makbul. Yang satu tidak makbul. Allah mengatakan setelah itu, hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da wa yasbi ba'duhum ba'da, sehingga sebagian mereka umat Islam yang membinasakan sebagian yang lain, sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Ini yang enggak makbul. Rasul berdoa kepada Allah Jalla wa'ala supaya jangan sampai umat Islam berpecah belah. Enggak makbul. Tak makbul. Maka ini merupakan qada'ullah la yurad. Putusan Allah tidak mungkin ditolak. Pasti akan terjadi. Apa itu? Kebinasaan kaum muslimin itu dari dalam. Dikarenakan intern mereka. Bukan dikarenakan musuh dari luar. Binasanya kaum muslimin ketika ada perpecahan di antara mereka sendiri, ikhtilaf di antara mereka sendiri, pertengkaran di antara mereka sendiri, bahkan mungkin peperangan di antara mereka sendiri, sehingga satu sama lain saling membinasakan, satu sama lain bahkan saling menawan, menjadikan saudaranya muslimin sebagai tawanan perang mereka. Allahul musta'an. Fawaqa, dan terjadi juga di tengah-tengah kaum muslimin, dikarenakan itu takdir Allah Jalla wa'ala, putusan Allah Jalla wa'ala untuk umat Islam. Terjadi. Kalau membaca peristiwa peperangan-peperangan Islam dan kaum kufar itu menyemangati. Kalah menang itu biasa, tapi banyak menangnya gitu loh. Menang, penaklukan benteng ini, wah menyenangkan. Nek lawan musuh-musuh agama. Begitu membaca sejarah intern kaum muslimin, ngelus dodo. Ya. Ngelus dodo. Dari mulai sebenarnya dahulu kala, perang saudara, perang Siffin, perang Jamal. Allahul musta'an. Peperangan-peperangan intern di masa daulah Bani Umayyah, terlebih di masa daulah Bani Abbasiyah. Antum kalau baca itu, ngelus dodo. Terjadi. Meskipun dalam bimbingan Islam tutup rapat, jangan dibicarakan. Tapi ada, kalau bahasa antum sekarang, jejak digitalnya itu ada di buku-buku tarikh Islam. Itu ada. Ini ribut sama ini, perang sama ini perebutan kekuasaan, itu ada. Nyata. Saling membunuh, itu ada, nyata. Real. Nah mungkin ditutupi. Dikatakan memang putusan Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum, intaha. Selesai hadis ini, barakallahu fikum. Ada bisyarah kabar gembiranya, ada nadharah warning-warningnya. Kalau kabar gembira, hiburan, ya, membuat kokoh dalam beragama. Terkait dengan nadharah, warning-warningnya diantisipasi, diwaspadai. Jangan sampai sebagai penyebabnya. Bisyarahnya, Masya Allah. Kekuasaan Islam akan mencapai seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah. Menyemangati kita. Akan masih ada kesempatan berikutnya lagi. Khilafatun ala min haji nubuah. Umat Islam menguasai Romawi, Persia, terjadi. Dan akan terulang lagi nanti insyaallah ta'ala. Umat Islam akan menguasai itu semuanya. Khilafah ala min haji nubuah. Semangat. Ya, gembira. Menyemangati kita untuk berislam dengan benar di atas sunnah. Yang penting itu. Di atas sunnah. Sehingga pada masa-masa itu, masa-masa bahagia kita di atas bimbingan sunnah. Itu yang terpenting. Ada nadharah. Jadi nadharahnya adalah warning, hati-hati dari ikhtilaf. Waspadai perpecahan umat, perpecahan kaum muslimin. Dikecam dalam Islam, dilarang dalam Islam. Iftiraqun, ikhtilafun madzmum. Perbedaan akidah, perbedaan manhaj. Mufaraqatul imam, memberontak penguasa. Ya, melepaskan dari penguasa itu mana iftirak, ikhtilaf yang mazmum, saling membunuh itu di warning, hati-hati. Di satu sisi ngelus dodo karena kejadian, tapi yang terpenting ibrohnya, jangan sampai menjadi pihak yang menyebabkan fitnah, jangan sebagai pemicu ikhtilaf, pemicu iftirak, jangan sebagai pemicu pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Jangan sampai. Kita hindari. Meskipun pasti akan terjadi. Yang penting bukan kita penyebabnya. Dan tetap di atas bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Di atas sunnah ketika banyak ikhtilaf. Di atas sunnah ketika ada iftirakul ummah. Selamat dikala banyak orang binasa dikarenakan perpecahan-perpecahan yang ada. Wallahul musta'an. Selesai. Sekarang yang kita baca fihi masail. Masalah yang diangkat pada bab ini dan beberapa hadis yang dibawakan pada bab ini barakallahu fikum. Al-ula, masalah yang pertama adalah dalailu nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam waqad waqa'a wa sayaqa'u kullu ma akhbara bih. Hadis di atas dua-duanya dan juga yang lainnya termasuk bukti nubuah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah terjadi dan akan terjadi segala yang beliau beritakan tentangnya. Real ya. Ini menambah iman kita kepada beliau SAW. Seorang Nabi As-Sadiqul Masduq. Kita imani sebagai seorang Nabi. Yang kedua, khilafatun nubuwati fi akhir zaman. Akan ada khilafah nubuwat di akhir zaman. Nah, dengan hadis yang kita baca, hadis Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwatin. Thumma sakat. Di akhir hadis Rasul mengatakan, kemudian nanti akan ada khilafah di atas minhajin nubuwah. Kata sang sahabat, dan beliau diam setelah itu. Berarti masih ada khilafah di akhir zaman, dan khilafahnya khilafatun ala minhajin nubuwah. Dan jangan lupa, dibahas kemarin, orang-orang yang tampil di masa itu adalah orang-orang di atas minhajin nubuwah. Dikarenakan khilafahnya ala minhajin nubuwah. Kepengen bergabung harus ala minhajin nubuwah. Sehingga yang sangat diharapkan, ya, sangat diharapkan untuk mewujudkan ini semua adalah ahlu sunnah wal jamaah salafiyun al-firqatun najiyah taifah al-mansurah, yang bergabung nanti bersama dengan al-mahdi al-muntadhar, yang bergabung nanti dengan Nabi Allah Isa alaihissalam adalah taifah al-mansurah, kelompok yang terbaik di akhir zaman nanti, semua dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah salafiyun, bukan person ya, tapi sifat. Maka bagi kita, perjuangkan masing-masing kita terus istiqomah di atas sunnah, sehingga ketika ditakdirkan ketemu dengan masa-masa itu, kita di atas sunnah, kita di atas sunnah, masa-masa bisyarah di atas sunnah, masa-masa nazarah kokoh di atas sunnah, selamat di masa lapang, selamat di masa-masa genting. Barakallahu Al-Thalitha, yang ketiga, sayablughu mulkul muslimin masyariqal ardi wa magharibaha. Kekuasaan kaum muslimin akan mencapai belahan timur bumi dan belahan baratnya. Dan terjadi. Barakallahu fikum. Kalau penyebaran jelas, kalau kekuasaan pernah terjadi dan akan terjadi. Ar-Rabi'ah yang keempat, yu'tal muslimun al-kanzain. Muslimin akan diberi dua perbendaharaan, merah dan putih. Al-khamisah yang kelima, tafsirul ahmari wal abiyab. Penjelasan tentang makna medan putih. Jangan digabung lu ya, nanti tahu merah putih. Wah, umat Islam dikasih NKRI gitu. Enggak. Jangan dimaknakan demikian. Al-ahmar wal abiyab, merah dan putih. Dua penafsiran, merah dimanakan emas, putih dimanakan perak. Yang kedua, merah dimanakan Romawi, putih dimanakan Persia. Dan dua-duanya benar, digabungkan jadi satu oleh para ulama, akan dikasih kekuasaan Romawi dengan emas yang mereka miliki, dan Persia dengan perak yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Dan dikatakan Al-Kanzain itu bukan semata-mata emas dan perak, itu kan ikonnya. Al-Kanzain perbendaharaan semua ya kan, semua yang bernilai itu akan dikuasai oleh kaum muslimin dan terjadi. Yang paling menegangkan dan masya Allah endingnya itu menggembirakan itu ketika penaklukan gedung putih Persia. Nanti baca wis dalam buku sejarah. Nah, yang pernah saya baca di Al-Bidayah Nihayah Ibn Katsir. Itu betul-betul luar biasa. Diceritakan dah sedikit. Hah? Dimulai mana ceritanya ini? Kalau kemarin cerita ketika pasukan nyebrang lautan ya. Jadi ya. Situ yang kemarin ya. Oh, bukan lautan, sungai Darjila. Jadi. Saya tekan sedikit. Ketika itu kan yang sebelah kanan suruh maju. Sudah, sebelah kiri suruh maju. Baru pasukan yang paling besar tengah-tengahnya. Itu pasukan Persia yang sebelah sana, ketakutan itu. Semburat mereka. Sehingga dari ketika mencapai daratan, itu panah-panah muslimin sudah menyerang mereka. semburat, dikejar semuanya, kocar-kacir, dan banyak korban dari kalangan mereka, sampai berhasil masuk ke Gedung Putih. Penguasanya kabur. Barakalawikum. Nah, di Gedung Putih itu, barakalawikum. Ya indah, namanya juga Gedung Putih Persia. Indah kan? Persia. Indah ya. Dikenal keindahannya kan, terkait dengan seni apa namanya ini, bangunannya kan. Sekarang indah. Kosong sudah. Yang terbunuh terbunuh, yang kabur kabur. Ini mana perbendaharaannya? Karena mereka dengar riwayat ini, Rasul mengatakan akan menguasai perbendaharaan Persia. Mana perbendaharaannya? Nah, kalau cuma Gedung Putih kan kosong, mana ini? Dia mati. Mana gitu? Ada salah seseorang yang menyaksikan ada sebuah patung. Itu patungnya ada patung orang kan, jarinya menunjuk begini. Curiga, apa ini? Diikuti dia, deg. Iki real ya, jadi kira kisah fiktif loh ya. Iki tidak ada dalam buku sejarah ini. Semoga ingatan saya masih agak lengkap, karena bacanya saya bacanya ketika di Damaj dulu, tapi masih ingatannya masih kuat karena kan asik bacanya ketika ya. Apa ini? Dilihatin. Betul, begitu diikuti mentok. Tembok begini kan, kok jadi kayak film gitu ya? Tidak asli itu. Dibuka, ternyata ada pintu. Begitu pintu dibuka, nah di baliknya itu perbendaharaan yang dimaksud. Tidak cuma perak, semuanya. Yang paling berkesan dan yang paling heboh itu adalah di antara perbendaharaannya itu ada permadani besar. Hah? Permadani itu bahasa Inggris apa? Hah? Mau bilang big opo kayak gitu ya. Gede kan. Itu mereka apa buka gulungannya. Itu permadani tebel, lembut. Ada yang mengatakan ada sutranya. Itu di tengah-tengahnya itu dilukis semua yang namanya kekuasaan Persia. Ada lukisannya di sini. Kayaknya sekarang orang sekarang enggak bisa bikin kayaknya. Ada. Jadi dari mulai istananya, kemudian iklim-iklimnya, kota-kotanya, desa-desanya segala macam itu semua tergambar di permadani begitu besar dan luas tadi. Allahu Akbar, luar biasa. Digulung, diangkut, dibawa kemana? Ke kota Madinah. Kira-kira di kota bagi apa ini? Sekian puluh onta, saking beratnya, dibawa ke kota Madinah. Dan sampai di kota Madinah dikasihkan kepada Khalifah Umar ketika itu. Mereka dapat sudah ghanimah macam-macam, sudah kaya-kaya selain dipasukan kaum muslimin. Kira-kira diapain sama Sahabat Umar? Permadani besar, ikon Persia. Siapa nak? Nek seandainya antum diapa nih? Masuk museum palingnya. Cocok museum mereka. Wah, menghasilkan hulu sih. Destinasi wisata sejarah. Tahu diapa kan? Digunting-gunting sama beliau, dikasihkan kepada kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Disirnakan sama digunting-gunting. Berapa orang digunting sampai semuanya dapat. Ada salah seorang yang mendapatkan bagian dia. Itu enggak banyak, mungkin kayak sajadah gitu. Dijual sama dia. Itu laku ribuan dinar. Apa ya, Van? Dinar, mata uang emas. Golipol ini sangat mahal, padahal guntingan itu. Lah ya apa kalau kemudian utuh kayak gitu dijual? Itu makin miliaran dinar. Masya Allah. Selebihnya itu baca di buku sejarah Barakallahu Fikum. Baik, barakallahu fikum. As-sadisati yang keenam. لا يسلط على المسلمين عدو ولو اجتمع من في أقطار الأرض. Tidak akan ada seorang musuh pun yang bisa menguasai semua kaum muslimin. Meskipun bersatu padu berkumpul semua kaum kufar di muka bumi ini, tidak bakal bisa. Ini bisyarah. Sabi'atu yang ketujuh. La yuhlikul muslimina illa anfusuhum. Tidaklah membinasakan kaum muslimin melainkan diri-diri mereka sendiri. Binasanya umat Islam dikarenakan intern mereka. Maka diwaspadai. Ats-tsamina yang ke-8, fadhlul jihad fi sabilillah. Keutamaan jihad fi sabilillah. Ini disebutkan pada hadis Abdullah bin Abbas yang di atas. Jihadnya harus fi sabilillah. Maka dengan ahkamnya, dengan hukum-hukumnya, dengan ketentuan-ketentuannya yang disebutkan oleh para ulama dalam fikih dan hadis mereka. Besar keutamanya. At-tasi'atu yang ke-9, fadlur ribati fi sabilillah. Keutamaan ribat fi sabilillah. Ribat menjaga perbatasan, wilayah perbatasan muslim dan kaum kufar. Itu adanya biasanya dalam jihadun fi sabilillah. Besar keutamanya, mata yang apa namanya, yang terbuka, yang enggak tidur dalam ribat fi sabilillah tidak akan kesetua api neraka. Dan ribat itu merupakan afdhul jihad, jihad yang paling afdal. Al-'asyrun ke-10, fadlur ribati bi asqalan. Keutamaan ribat di asqalan. Ini dengan nas hadis, wa inna afdhala ribatikum asqalan. Ribatnya kamu yang paling afdal itu ribat di asqalan. Mana asqalan? Kemarin? Hah? Di Palestina. Berarti besar keutamanya ribat di Palestina. Iya. Ketika ada maqam jihad yang syar'i yang fisabilillah. Jadi enggak asal di Palestina perbatasannya ribat, enggak ada jihadnya, enggak begitu maknanya. Itu pada maqam amal jihad fisabilillah. Dan ketika dalam jihad ada ribatnya, maka yang paling afdal asqalan. Barakallahu fikum. Yang terakhir hadiah asyara yang ke-11. Doa Nabi SAW qad la yustajab lahu li hikmatin. Doa Rasulullah SAW terkadang tidak dimakbulkan, tidak diijabahi untuk beliau. Itu li hikmatin, sebuah hikmah. Ada sebuah hikmah di balik itu. Yang pasti itu merupakan kehendak Allah Jalla wa'ala. Allah mengabulkan, dikabulkan. Tidak, juga tidak. Itu doanya Rasul. Apalagi doanya kita. Dan ada hikmah besar di balik itu. Intah. Selesai pembahasan ini. Intinya ada kabar gembira, ada warning. Kabar gembira, kita bergembira dengannya, menyemangati kita untuk senantiasa tamasuk di sunnah, istiqamah ala sunnah. Warning, jangan sampai kita termasuk penyebab terjadinya kebinasaan kaum muslimin, ikhtilaf di kalangan muslimin, atau ikhtilaf di kalangan kaum muslimin. Antisipasi, waspadai, jangan sebagai penyebabnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana hukumnya jika seseorang pergi umrah, tapi sebelumnya atau setelahnya dia pergi ke sebuah tempat negara lain kayak Turki, wisata atau kuliner, apakah enggak merusak niat? Ini kembali kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau dia meyakini fadilah tempat di Turki, itu malah enggak boleh. Rasul mengatakan la tusyattur rihal illa ila thalath masajid. Tidak boleh bepergian dalam rangka meyakini keutamaan tempat atau mengambil barokah dari sebuah tempat, itu malah satu rihal. Melainkan di tiga tempat, di tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau kesana dalam rangka ini semua enggak boleh. Lah Turki, hatta Indonesia enggak boleh. Kalau dengan niat apa ini? Meyakini fadilahnya atau ngalap barokahnya. Tapi kalau memang paketnya seperti itu dan rakhis, gimana lagi? Dan murah ya kan? Lebih murah daripada langsung antum ke sana. Kalau paket bintang 3 hotelnya, murah. Karena sudah ada hubungan dengan Turki, sehingga dari sini Jeddah, Jeddah, Turki. Turki 3 hari, balik ke Jeddah, baru Haramain. Itu rakhis. Bintang 3 hotelnya enggak sampai 30 juta. 27, 28, 28, 29. Kalau yang langsung ke sana berapa? Piro? Hah? Piro? Ya segitu ya. Sehingga sebagian mereka mengadakan paket ini dengan alasan murahnya. Ini kelas-kelasnya yang ekonomis-ekonomis. Wis murah, 13 hari lama, sisan iso ngelencer di Turki. Bukan karena meyakini fadilahnya Turki. Sekali yang namanya juga satu paket. Tidak juga ada masalah. Sehingga kembali pada niatnya. Sehingga niatkan tetap fokus kepada umrahnya, ibadah di Al-Haramain, supaya mendapatkan fadilahnya. Yang ini ngikut saja dikadakan paket. Atau ya namanya ngambil paket ya sengaja, cukup paket namanya kantongnya segitu tok. Kepengin umrah cek larangi saya kira. Sekarang berapa kalau yang paket lumayan pertengahan itu? 35, 34, 38, 39 ya. Kantongnya cekak. Wah, ada pilihan nih. Umrah via Turki. Bintang 3, hotelnya 28, kuat, sekali 4. Rakhis, cocok ini. Uangnya 35 dipakai 28, 7 jutanya sebagian tinggalan, sebagian belonjoan gitu ya. Guys, ada apa sama Turki? Paket murah. Hari insyaallah. Apa kamu ke Turki? Loh, Turki itu zen. Oh, tempatnya barokah. Ning kono-kono apa sih? Aku malah enggak tahu roda ya, Pak. Apa di ngono ya? Ono apa jenenge? Bekas gereja itu masjid. Apa sih? Sofia. Kondol pokoknya. Wah, itu zen itu barokah ning kono. Dorokat ning kono padha wae dorokat ning Masjidil Haram. Lah iki gak beres. Syatrihalnya enggak boleh. Etikatnya keliru. Nah, itu ada apa namanya? Apa mana itu wisata ini Eropa, ini Asia atau menaik kapal di perairan itu? Apa jenenge? Enggak ora jenenge. Apa? Apa jenenge? Enggak ada namanya. Jadi anu naik kapal nengok sebelah sini itu Eropa, di sini ini Asia. Kan Turki di belah dua, Eropa sama Asia. Hah? Iku besar keutamanya itu. Ini yang keliru. Gak ada keutamaan di kapal ini. Dipahami ya? Kalau semata tuang itu paketnya jadinya rakhis, gak ada niatan semacam itu lah bas. Jadi, inti niatannya adalah untuk Al-Haramain. Sehingga tergantung niatnya. Innamal amalu biniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Pengen tak? Golek rakhis sih. Sekali jalan Haramain iya, ya Turki ya, ya cek gitu, ya apa ya Turki menurut itu aja wis. Atau kalau ke Mekah Madinah beli permen coklat kan biasanya kan? Iya, harga berapa sekilo ya permen coklat itu lali, berapa real? Ini regane 15 real Cino ini, Baude. Tapi kalau belinya yang harganya 25, 30 real per kilo, Turki punya dan lebih sen. Ngonten nggih. Lho. Ya ini kan bakal hasil panganan, ya bisa membanding-bandingkan, enggak meyakini barokah coklat Turki ya ndak. Ngasih tahu aja. Tapi kalau ke sana lihat, kam, kok rakhis, baude. Wis baude kape tembak mede. Mesti atau makan langsung nyelekit. Digigit sakit, ditekan enggak enak. Kamu, takon, Turki ya itu? Ya, Turki. Antum kalau beli sajadah yang made in mana kalau sana? Lebih mahal atau lebih rakis dibalik made in China? Mahal Turki. Made in China gede isin real. Karena beli tak kasihkan tonggo gede. Masya Allah mantap. Mantap gulungannya. Rp. real. Kalau boleh made in China. Pak Ude. Turki tidak boleh. Ya mana? Dia tidak diam. Jebanya antum itu? Made in mana itu? Hah? Haram antum made in mana? Semi Pak Ude kan ini. Antum kalau beli jubah yang made in Turki, tidak boleh. 100 ke atas harganya. Dan lebih lembut. Loh kok malah bela Turki itu? Tidak. Ada beberapa kelebihan barang-barang dia gitu. Kan dikenal dengan permadaninya kalau Turki itu. Bukan meyakini barokahnya, bukan. Ya kalau antum, ya lakum, ayo rame-rame ya, paket murah nih. Sekalian dulu Turki, ya apa itu Turki itu? Ya enggak masalah. Enggak ada niatan tabarruk dan segala macamnya. Barakallahu. Sekali-kali nang Turki, saya ngerti. Ambil aku dah. Eh? Sama ana dah. Insyaallah taala. Tunggu beritanya. Dan sedu. Saat ini Turki. Ayo melu. Golek murah. Bisa di upgrade hotelnya yang lebih mahal. Ini paketannya benang 3 rakis. Harap. Yes, ada lagi. Malah bakas Turki apa sih? Tapi hati-hati lho ya. Kadang diwaspadai yang ke Turki terus orangnya kayak antum-antum ini. Hah? Mau kemana? Turki. Ngapain Turki? Karena zaman-zaman kemarin, zaman-zaman raminya ISIS itu kan masuknya kan via Turki. Hati-hati lah. Ke Turki, tahu-tahu kabur, nyebrang ke Syria. Nyebrang ke Syria. Yang kemarin termasuk kena gempa itu dekat dengan Syria. Plus, hati-hati. Teroris sih berarti, hati-hati. Cerita sebagian ikhwan kemarin, Ramadan kemarin, umroh via Turki. Dari Jeddah, dari Jakarta, Jeddah Turki Jeddah lagi masuk. Nah, pas dari Turki masuknya itu, semuanya aman. Ada satu orang ahlu istrinya dicegat di imigrasi, diinterogasi. Ngapain kamu ke Turki? Jam-jaman gue pak. Aman? Lewat. Itu tuh aja, hati-hati aja. Orang-orang kayak antum kok tuh ke Turki? Ngopo ini? Jangan-jangan belok Syria ini. Wah ini arwah-arwah teroris. Khair insya Allah. Cukup? Peace. Ya apa? Apa? Arisan. Masya Allah. Habis Turki ke arisan ini. Wah, ini jangan-jangan arisan mau ke Turki. Arisan umroh paling ini. Ya apa? Ya apa modelnya? Bagaimana sistem arisannya? Jadi kalau dengan sistem yang kamu sebutkan, misal kumpul nih, kan mau ayu orang 100, judulnya arisan umroh, mana pak ya? Orang 100, berarti piro posisi biasa, berangkat, 500-an. Saya kecita akan lumayan ya. Ya kan? Dua orang gitu ya. Atau 300 ribu lah per orang. 30 juta sama kata. Kurang pak. 500 pak. 500 setiap bulan. Jadi semuanya bayar 500. Entah dikocok atau sudah dikeluarkan tartib gitu. Yang keluar dia yang dapat 50 juta. Awalnya untuk umroh, monggo umroh. Tiffany kok gak kepingin tuku omah ora apa-apa, yang penting ge umroh. Diperbolehkan selama nominal yang dibayarkan premi sama dengan yang didapatkan klaimnya. Antum 500 ketemu total 1 juta. Antum juga nanti dapatnya juga 50 juta. Semuanya sama. Tidak ada poroknya, tidak ada bandarnya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, dan yang rajih boleh selama tidak ada yang rewel. Betul-betul bayar, semuanya bayar, terima, semuanya terima dengan nominal yang sama. Ada waraji. Ini yang rajih insyaallah taala. Barakallahu fikum. Ustaz. Hari santa. Hah? Wong siji 600 ya. Cik iso frek abang loro. Paketnya 28 juta soalnya ki via Turki. Eh, 600 wong 100 lumayan iki. Paling enggak setahun 12 orang yang berangkat. Pasangan 24 orang berangkat. Gimana kan? Iya ta? Urusan aku melu. Melu arisan. Insyaallah. Cukup? Satu lagi? Monggo. Aja dhewe kok gampang ngomong dampiro gak masalah wis. Nah. Ya udah. Itu soal ditanyakan ke fatwa Lajnah Daimah. Apa hukumnya bayar pajak dengan bunga bank? Jawabannya tidak diperbolehkan. Bunga bank itu bukan hak Anda. Hak Anda adalah ra'sul mal. Ya, pokok uang antum. Jangan ambil faedahnya. Ketika antum mengambil faedah untuk membayarkan tanggung jawab Anda membayar pajak, kita akan menggunakan perkara yang diharamkan dalam Islam. La yajuz. Bunga bank itu bagi yang berpendapat boleh diambil, itu bukan untuk pemilik uang, tapi untuk orang lain. Anda sebagai pemilik uang tidak boleh ngambil sedikit pun dari bunga bank. Ambil untuk orang lain. Ada yang mengatakan fasum, ada yang mengatakan fakir miskin. Itu untuk orang lain, bukan Anda. Nah ini untuk kepentingan Anda, gitu loh. Kepentingan antum bayar pajak atau haram. Itu fatwa Lajnah Daimah, tidak diperbolehkan. Bunga janon wae, pajake bayaran. Bayaran. Apa boleh bayar pajak? Wis piye maneh negara sing ngatur. Is ma'wati wa in tarba dhahrak wa akhadha malak. Itu fatwanya hampir semua ulama zaman sekarang ini. Dengarkan taati penguasa kamu meskipun memukul punggung kamu dan mengambil hartamu. Taati. Ribun. Ada lagi? Tak? Sampun. Gimana? Masa idah karena apa? Masya Allah. Branding dengan kata-kata cerai. Mudah-mudahan rumah tangganya samara. Apa samara itu? Sakinah, mawadah, warahmah. Ini samawa keliru. Samawa, sakinah, mawadah, wa. Rahmahnya gak gitu tinggi. Ini samara cocok. Sakinah, mawadah, rahmah. Wawanya kan wa'atof. Ah, iya. Allahumma musta'an. Kalau perceraian itu syar'i, maka masa itu dihitung semenjak jatuhnya talak. Talak kamu saya cerai. Tek. Semenjak itu masa iddah. Barakallahu fikum. Kalau terkait dengan al-mutalaqah, itu 3 kali quru'. Ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Tapi pendapat yang dirojekan 3 kali haid. Barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Ngatain ki? Tapi kalau ada ikhtilaf, polemik, pro kontra, enggak. Akhirnya masuk ke sidang pemerintah, maka baru menjalankan masa iddah ketika ketok palu dilangsungkan. Tok, tok, tok. Ini dinyatakan sah perceraiannya. Semenjak itu dia masa iddah. Ngoten. Yes, ya? aku tadi wedi lagi pakasan zen-zen tau-tau lu pegatan ya apa. Hai, insyaallah semoga rumah tangganya samara semua. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.